Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ta'ala ankum muqala radiyallahu ta'ala anhu. Wa ya'izzu minan syababi wujudul ismustaqim ala ta'ah. Ar-raghibu fi al-a'mal saliha at-tariku li syahwati dunya wa radhatiha al-faniyah. Wa lidhalika warada fi al-hadith. Ajaba rabbuka min syabin la sadwata lahu. وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله شابا نشأ في عبادة الله وروي عن الله أنه قال أيها شاب التارك شهوته من أجلي أنت عندي كبعض ملائكتي فيتعين على الشاب ويتأكد غاية تأكدي أن يتحفظ على شبابه أن يوقعه في سخط الله وأليم إقابه وليجعله وسيلة له وسلما موصلا إلى نيل رضوان الله وعظيم ثوابه وليمتثل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أشفق علينا وأرحم بنا من أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا حيث يقول اغتنم خمسا قبل خمسين شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sabilul Itikar yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mengingatkan pada masa usia yang kedua ini tentang masa umur masih muda, ya. Ketika seseorang itu menjelang muda, kemudian setelah baligh sampai pada usia sebelum masa tua, ya. Maka bagaimana seharusnya seseorang menggunakan waktu sebaik-baiknya, karena sesungguhnya di masa muda ini, beliau mengingatkan pada kesempatan yang lalu bahwa memang adalah masa ketika seseorang ini memiliki kekuatan, kemudian hendaknya digunakan untuk kebajikan dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun beliau mengingatkan bahwa sesungguhnya masa-masa muda ini adalah masa-masa yang mengkhawatirkan, masa-masa yang menakutkan, karena sesungguhnya kebanyakan dari seseorang ini lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, condong kepada syahwatnya, dan kemudian berusaha menikmati kelezatan hidup di dunia ini. Kemudian beliau mengingatkan di sini, wa ya'izzu minasyababi wujudul mustaqimi 'ala ta'ati ar-raghibi fil a'malis shalihah. Sungguh suatu hal yang sangat sulit untuk didapati adanya pemuda-pemuda yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sulit, ya'izzu, suatu hal yang sangat jarang terjadi apabila ada seorang pemuda kemudian istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-raghibi fil a'malis salihah, yang mana suka untuk mengerjakan daripada amal-amal yang salih. At-tariki li syahwati dunya waladzatiha alfaniyah, orang pemuda yang meninggalkan daripada syahwat dunianya dan meninggalkan kelezatan-kelezatan yang faniyah, yang memang pasti akan rusak, yang memang pasti akan berlalu. Apakah ada? Ya, insyaallah ada, tapi sangat jarang sekali didapati semacam ini. Maka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau seseorang ini kemudian diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di masa mudanya untuk kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain ini semuanya berkat inayah, berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari orang-orang tersebut. Dibuatnya oleh Allah Subhanahu wa taala lingkungan-lingkungan yang baik, orang tua-orang tua yang perhatian, kemudian teman-temannya yang selalu menunjang pula untuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya pada masa muda ini banyak faktor yang kemudian seseorang ini akhirnya bisa cuma hanya sekedar menikmati kehidupan dunia. Baik orang tuanya yang lalai atau kemudian lingkungannya yang memang membuat orang tersebut lalai, ataupun teman-temannya yang mengajak daripada orang tersebut untuk lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika warada fil hadis, maka disebutkan di dalam hadis, ajaba rabbuka min syabin la sabwata lahu. Allah Subhanahu wa taala ini sangat heran terhadap seorang pemuda, la sabwata lahu. Sabwata ini kalau kita lihat di dalam kamus menyebutkan masa kekanak-kanakan. Artinya seorang pemuda yang tidak ada istilahnya perasaan, masih kecil tapi sudah dewasa di dalam menghadapi segala permasalahan. Pikirannya dewasa, kemudian langkahnya, geraknya, ucapnya dewasa. Kalau yang semacam ini adalah orang-orang yang istilahnya serius ya, dalam menghadapi segala sesuatu dan tidak istilahnya bersifat kekanak-kanakan. Kalau bersifat kekanak-kanakan ini menganggap bahwa ini masih main-main dan lain sebagainya. Tapi ada pemuda-pemuda yang kemudian serius di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala heran terhadap pemuda yang semacam ini sifatnya. Wa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sab'ati alladziina yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Dan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung di antara 7 orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 kelompok, ada 7 orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang disebutkan adalah syaban nasya'a fi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang kemudian hidupnya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semacam inilah yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti ketika orang-orang pada saat dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan susah, dalam keadaan mereka ini panas, karena sungguh disebutkan dalam hadis teriknya matahari ini sampai 1 kilan jaraknya di atas kepala mereka. Kemudian mereka dalam keadaan berkelimang istilahnya keringat yang ada sampai pada lututnya, sampai pada perutnya, ada sampai pada mulutnya, bahkan ada yang sampai tenggelam mereka ini dalam keringat. Tetapi ada kelompok orang-orang yang dalam keadaan tenang, ada orang-orang yang sama sekali tidak merasakan rasa takut dan rasa sedih. Disebutkan oleh Rasulullah mereka itu dapat naungan dari arus Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak kepanasan, mereka tidak merasa kesulitan di masa itu. 7 orang ini diantaranya adalah yang disebutkan oleh Rasulullah adalah seorang pemuda yang hidupnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, orang-orang yang semacam inilah yang disebutkan di dalam riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala pula berfirman dalam hadis qudsinya, ayyuhasyab atariku syahwatahu min ajli anta indika ba'di malaikati. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai pemuda yang meninggalkan daripada syahwatnya karena aku, min ajli anta indika ba'di malaikati, sesungguhnya kamu wahai pemuda yang meninggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau ini kedudukannya di sisiku seperti sebagian malaikatku. Kita lihat bagaimana keagungan seorang pemuda yang kemudian meninggalkan syahwatnya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan kepada para pemuda yang semacam ini bahwa kedudukan mereka ini seperti sebagian malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa para malaikat ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, dan mereka ini sama sekali tidak punya syahwat. Mereka adalah makhluk yang kemudian selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ini tidak pernah melanggar dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa yang mereka yang diperintahkan oleh Allah. Nah, mereka keadaannya semacam ini, tapi ada manusia yang kemudian punya syahwat, tapi kemudian meninggalkan syahwatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jelaskan, kamu ini wahai pemuda-pemuda yang seperti ini kedudukannya seperti sebagian malaikatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih mulia daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sebagaimana disebutkan dalam permasalahan urutan-urutan kemuliaan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, disebutkan yang paling mulia di antara seluruh makhluk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian mengatakan ada malaikat-malaikat Allah al-muqarrabin, malaikat Jibril alaihi salam, malaikat pembawa arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimasukkan setelah itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang makhluk-makhluk yang mulia, tentunya setelah para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada setelah itu para sahabat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan. Itu semuanya sahabat-sahabat yang lain, termasuk 10 yang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan di antara orang-orang yang mulia setelah para malaikat Allah Subhanahu wa taala al-muqarrabin. Kemudian setelah itu baru malaikat-malaikat yang lainnya. Kemudian setelah itu baru para aulia salihin, orang-orang yang dekat kepada Allah. Dan kemudian malaikat-malaikat yang lainnya pula, sehingga sebagaimana yang disebutkan di sini bahwa para pemuda yang meninggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya seperti sebagian daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. فيتعين على شاب على شاب ويتأكد غاية تأكد أن يتحفظ على شبابه أن يوقعه في سخط الله وعليم إقابه. Maka hendaklah seorang pemuda sungguh sangat memperhatikan untuk supaya menjaga dirinya, menjaga masa mudanya, sehingga tidak masuk dalam amarah Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk sehingga tidak terkena daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Wal yaj'alhu wasilatan lahu, jadikanlah masa muda itu sebagai perantara, wasullaman, tangga untuk supaya sampai menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan besarnya pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengerjakan apa yang menjadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang yang sangat sayang kepada kita, lebih sayang daripada diri kita, bahkan lebih sayang daripada orang tua kita, ayah dan ibu kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah, ightanim khamsan qabla khamsin, gunakan lima hal sebelum datangnya lima hal, yaitu yang pertama, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu, gunakan. Kalau nanti sudah datang masa tua, nanti takutnya nyesel ya. Tapi sebelum masa tua ini datang, maka gunakan waktu di masa muda ini dengan sebaik-baiknya. wasihataka qabla saqamik. Gunakan kesempatan waktu masa sehat kamu sebelum datang masa sakit. Kalau orang sudah masa sakit, susah. Karena sesungguhnya dia tidak akan bisa beribadah sebagaimana dia masa sehatnya. Maka gunakan waktu masa sehat. Dan sesungguhnya orang-orang yang dalam keadaan sehatnya dia beribadah, nanti waktu masa sakitnya insya Allah dapat pahala sebagaimana biasa dilakukan di masa sehatnya. Malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang menjadi kebiasaan orang tersebut di masa sehatnya dan tidak dikurangi amalnya sama sekali. Kalau dulu bisa berdiri salatnya, ya pahalanya dapat berdiri. Berdiri sama duduk tentunya pahalanya lebih besar yang berdiri. Tapi waktu sakit dia harus berbaring, harus tidur dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya pahala yang didapat sama seperti dia waktu sehat. Kemudian dia biasa sholat duhanya 8 rakaat, saat sakit 2 rakaat saja, atau bahkan mungkin akhirnya meninggalkan sholatnya, sunnahnya, maka tetap saja pahala yang kemudian dia dapat tetap tidak berkurang. Namun ikhwani rahimakumullah, sayang kalau waktu sehat enggak ada amalan. Ya. Mau dicatat apa sama malaikat? Ya. Duha enggak dikerjakan, witirnya enggak dikerjakan, salat sunnahnya enggak dikerjakan. Ya pahalanya ya itu-itu saja yang dikerjakan. Ingatnya sama Allah enggak. Lalu apa yang mau dicatat di masa sakitnya ini? Ya. Sama sekali tidak, kecuali malah mungkin menghapuskan daripada dosa-dosa yang pernah ditinggalkannya. Maka ikhwani rahimakumullah, hendaknya kita berusaha untuk mengerjakan daripada ketaatan khususnya di masa sehat sehingga bisa mendapatkan pahala yang berlipat. Wa faraghaka qabla syughlik, dan masa langgeng kamu, masa istilahnya luang ya, masa luang kamu sebelum datang masa sibuk kamu. Kalau ada waktu luang maka gunakan kesempatan. Nah, seseorang itu gunakan kesempatan dalam setiap ada kesempatan sehingga tidak terbuang percuma waktunya. Wa ghinaka qabla faqrik, dan masa kaya kamu sebelum datang masa fakir kamu. Ada kemampuan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya gunakan kemampuan ini, kekayaan, untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah datang masa fakirnya, maka khawatir tidak bisa berbuat sesuatu apapun. Wa hayataka qabla mautik, dan gunakan kesempatan masa hidup kamu sebelum datang masa mati kamu. Artinya, kalau secara keseluruhan, waktu kamu masih muda, gunakan kesempatan sebelum datang masa tua. Waktu kamu sehat, gunakan sebelum datang masa sakit. Waktu kamu masih luang, gunakan kesempatan sebelum masa sempit kamu. Kalau kamu masih kaya, gunakan kesempatan sebelum datangnya masa fakir kamu. Dan yang terakhir, kalau kamu masih hidup, gunakan sebelum datang masa mati kamu. Artinya, walaupun kamu sakit, walaupun kamu sudah tua, walaupun kamu dalam keadaan sempit, walaupun kamu dalam keadaan fakir, ya gunakan kesempatan karena kamu masih hidup. Ya, sak sulit-sulitnya keadaan kamu, ya kamu masih hidup. Berarti sebelum masa tua, sebelum mati kamu, ya gunakan bagaimanapun keadaan kamu sebelumnya, tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala salawatullahi alaih, la tazulu qadama 'abdin ay min mauqifil qiyamah hatta yus'ala an khamsin. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang lain, tidaklah seseorang ini berpindah langkah kakinya nanti di yaumil qiyamah dari satu keadaan menuju keadaan yang lain hingga kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 5 hal. Artinya seseorang nanti di yaumil qiyamah akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hisabnya di antaranya adalah dengan dipertanyakan 5 hal, yaitu an umrihi fima afna, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Dihabiskan buat apa ini? Waktu umur yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an syababihi fima abla, dan tentang masa mudanya untuk apa dihabiskan. Sampai masa muda dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya umur, umur kan sudah cukup dalam hal ini, untuk dari masa kecil sampai masa tua sampai mati. Ya. Itu sudah cukup, tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga akan mempertanyakan nikmat masa muda. Ya. Masa muda menjadi nikmat khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya digunakan sebaik-baiknya. Maka masa muda ini bagaimana ditanya khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, dihabiskan buat apa masa mudanya. Wa an malihi min ayna iktasabah wa min wa fima anfaqah. Dan yang ketiga disebutkan di dalam hadis ini tentang hartanya. Hartanya ini didapat dari mana dan digunakan buat apa? Dikatakan ini hadisnya selesai pada permasalahan ini, bahwa sesungguhnya kalau masalah harta, Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan dua hal. Ini menunjukkan beratnya harta. Umur ditanya untuk apa digunakan. Masa muda ditanya untuk apa dihabiskan. Tapi untuk masalah harta, dari mana dapatnya dan kemudian dibelanjakan buat apa? Dibelanjakan buat apa? Berarti pertanyaannya dua. Untuk masalah harta, harta ini dapatnya dari mana, kemudian digunakan buat apa, dibelanjakan buat apa? Ya, maka itu semua yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berat harta yang kita dapatkan kalau ya tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, mendapatkannya pun juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syabab huwa zaman alladhi yumkinu fihi tahsilul fadail. Sesungguhnya, kata beliau mengingatkan, sesungguhnya masa muda itu adalah masa bagi seseorang untuk mendapatkan keutamaan. Waqtinasul ma'ulum, waktu masa muda itu adalah waktu untuk bisa mendapatkan ilmu. Kita berusaha cari ilmu itu di masa muda. Wa nailu maratibis siyadah war riyasa ad-diniyah wa ghairiha. Dan dengan masa muda ini kita bisa mendapatkan kedudukan, mendapatkan kepemimpinan, mendapatkan keutamaan dalam masalah agama dan lain sebagainya. Inilah masa muda. Kalau enggak, mau kapan lagi kita bisa mendapatkan itu semuanya? Hatta qala al-qa'il, sehingga dikatakan oleh seseorang musyiran ila dhalik, yang menunjukkan tentang hal tersebut, idza balagha al-fata 20 aman wa a'jazahu al-fakhar fala fakhara. Sesungguhnya jika seorang pemuda itu sampai pada umur 20 tahun, sampai pada usia 20 tahun, wa a'jazahu al-fakhar, dan dia tidak mendapatkan satu kebanggaan apapun, fala fakhara, maka tidak punya kebanggaan apapun bagi pemuda tersebut. Lihat, usia 20 tahun, kalau tidak dapat kebanggaan satu apapun, ilmu apa yang didapatkan, maka sesungguhnya tidak mendapatkan suatu kebanggaan apapun, baik nanti di masa tuanya, karena sesungguhnya masa muda ini sangat-sangat menentukan. Kita lihat di zaman Rasulullah SAW, para sahabat yang begitu banyak mendapatkan kemuliaan dan keutamaan. Di antaranya adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini masa masih umur 18 tahun dikasih oleh Rasulullah SAW kepemimpinan panglima perang. Di masa akhir usia Rasulullah SAW, Rasulullah mengutus Usamah bin Zaid untuk pergi dalam suatu peperangan, dijadikan sebagai pemimpin. Usianya masih 18 tahun. Dan termasuk bala tentara bawahannya itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, ya, para sahabat pembesar Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Uthman bin Affan, itu semuanya di bawah tentaranya daripada pemimpinnya, yaitu Usamah bin Zaid. Lalu kemudian urung tidak jadi berangkat pada saat itu karena wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian setelah itu dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah. Yang pertama kali dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar adalah melanjutkan misi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dikirim Usama bin Zaid sebagai pemimpin perang melakukan peperangan kepada orang-orang Romawi pada saat itu. Nah, ini menunjukkan umur 18 tahun semacam itu keadaannya. Kita tahu cerita Harithah. Ya. Harithah ini pemuda yang ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, wahai Harithah, kaifa asbahta? Pagi ini kamu keadaannya bagaimana, wahai Harithah? Maka kata Harithah mengatakan, sesungguhnya ini asbahtu mu'minan billahi haqqa. Ya. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pagi ini aku dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara hakikat. Ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, undur mataqul wahai Harithah, perhatikan apa yang kamu ucapkan wahai Harithah. Inna liqulli haqqin haqiqah, sesungguhnya setiap segala sesuatu itu ada hakikatnya. Fama haqiqatu imanik, hakikat iman kamu ini bagaimana? Maka dijawab oleh Harithah, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku ini seakan-akan melihat arsy Allah Subhanahu wa taala barizah, tampak arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku melihat seakan-akan orang-orang yang berada dalam surga ini sedang mendapatkan kenikmatan. Dan kemudian orang-orang yang kemudian dalam keadaan tersiksa, aku mendengar bagaimana siksaan yang mereka derita. Dan kemudian sesungguhnya bagiku antara batu dan emas podo, enggak ada bedanya. Sama, ya. Dalam keadaan semacam ini, maka kata Rasulullah SAW mengatakan, arafta falzam, kamu telah mengetahuinya wahai Harithah, maka lanjutkan. Terus, maka kata Sayyidina Harithah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, saya minta supaya mati syahid. Ya, doakan saya wahai Rasulullah SAW supaya mati syahid. Mati syahid pada saat itu adalah perang Badar. Ya, termasuk di antaranya Harithah. Harithah termasuk yang wafat dalam perang Badar di antara 17 orang tersebut. Maka kemudian ketika pulang Rasulullah SAW dari peperangan, ibunya sudah menghadang di pintu masuk kota Madinah. Wahai Rasulullah SAW, bagaimana keadaan Harithah? Kata Rasulullah SAW, ihtasibi, ya istilahnya ikhlaskanlah ya Harithah. Harithah sudah wafat. Kata ibunya, wahai Rasulullah SAW, saya tanya tentang keadaannya sekarang gimana? Ya, keadaannya sekarang saya tahu sudah wafat, cuma saya ingin tahu keadaannya sekarang bagaimana. Di surga kah? Kalau di surga, saya akan tenteram, tenang. Ya. Tapi kalau sudah di neraka, saya akan berbuat sebagaimana nanti kamu akan lihat wahai Rasulullah SAW. Ya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Ummu Harithah, wahai Ibu Harithah, sesungguhnya surga ini ada tingkatan-tingkatan, dan tingkatan yang paling tinggi adalah surga Al-Firdausil A'la. Dan sesungguhnya anakmu Harithah berada di surga Al-Firdausil A'la. Ya. Ini Harithah berapa umurnya? 17 tahun. Ya. 17 tahun. Ya. Arafta falzam, kamu sudah tahu, lanjutkan, kata Rasulullah SAW, keadaan hakikat imannya seperti ini. Ya. Ya, kita 20 tahun, 25 tahun nanti insyaallah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bertaubat, dan terus ada kata nanti itu enggak ada hentinya ternyata, ya. Kita mungkin sudah merencanakan insyaallah umur 30 tahun, ternyata lewat sudah 30 tahun. Ya. Yes, insyaallah 35 tahun sadar. Lewat pula 35 tahun belum sadar-sadar. Seperti yang kita inginkan, padahal yang kita inginkan ini mungkin tarafnya baru dasar. Ya. Baru mau tobat, baru mau istiqamah. Itu pada taraf yang masih ya, kecil sekali ya. Dan berlalu waktu begitu cepat dan kita hanya sekedar mengatakan nanti dan nanti. Tidak ada waktu sekarang ya. Belum ada kata sekarang saya mau tobat, sekarang saya mau berubah. Masih ada wujudnya nanti kita mau bertaubat. Kalau masih ada kata nanti, maka sesungguhnya tidak bisa berhenti kata nanti itu ya. Maka ikhwani rahimakumullah, orang-orang terdahulu begitu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Disebutkan dalam ungkapan yang lainnya, waqala akhar idza lam tasud fi layali syababi fala sutta ma ishta min ba'dihinna wa hal jullu umrika illa syababu khudil hawa minhu wa la tuhmilanna. Ada seorang yang mengatakan bahwa kalau kamu ini belum menjadi pemimpin di masa muda kamu, maka kamu tidak akan jadi pemimpin seumur hidup kamu. Ya, mimpadi inna, setelahnya, setelah masa muda, enggak bakal jadi pemimpin, enggak bakal seorang istilahnya mendapatkan kemuliaan dan keutamaan kalau tidak kita di masa mudanya dapatkan kemuliaan dan dapatkan keutamaan. Wa hal julu umrika illa syabab. Bukankah kebanyakan dari umur kamu itu adalah masa remaja? Masa kita kecil cuma 15 tahun. Masa remaja ini kan 25 tahun. Setelah itu kita lanjut menuju ke masa tua. Ya ini kan kebanyakan umurnya ini adalah masa muda. Kalau sudah di masa muda tidak dapat apa-apa ya, maka kamu tidak akan mengambil suatu bagian apapun dari masa selanjutnya. Wa kana rijal minas salafus salih alladzina talat a'maruhum fi sabilillahi wa ta'atih. Dan sesungguhnya orang-orang terdahulu ya, para orang-orang salafus salih yang mana umur mereka kebanyakan mereka gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Allah, sudah umurnya semacam itu, yahubuna syabab, mereka itu kemudian menganjurkan kepada orang-orang pemuda, wa yahuthunahum ala ghinami syababihim, mereka menganjurkan supaya para pemuda ini menggunakan waktu mereka dengan sebaik-baiknya. Terakhir mereka mengatakan iqtanimu syababakum min qabli an tasiru ila mithli halina hadha. Wahai para pemuda, gunakan kesempatan masa muda kalian, karena sesungguhnya khawatir kalian ini nanti jadi keadaan seperti kita ini ya. Akhirnya kita ini sudah di masa tua tidak bisa lagi seperti masa mudanya. Wa ya'nunal kibar wadhu'ab wal ajz, ketika mereka ini sudah masa lemah, masa usia lanjut dan lain sebagainya, jangan nanti kalian ini sudah jadi seperti kita ini jadi tidak bisa apa-apa. Tapi gunakan kesempatan masa muda kalian ketika masih muda ini, gunakan sungguh-sungguh masa-masa muda. An katsiran minal a'malu shaliha, sehingga tidak bisa nanti kalau sudah masa tua tidak bisa banyak beramal saleh. Ma'a annahum fi ahwalihim tilka, padahal mereka yang ngomong kayak gini itu sesungguhnya di masa mudanya sudah sangat menggunakan waktu dan kesempatan mereka dengan sebaik-baiknya. Tapi mesti masih gelo ya, masih nyesel ya. Gak ada orang mengatakan sudah masa tua alhamdulillah sudah semua saya gunakan waktu. Gak ada yang mengatakan seperti itu. Walaupun sudah digunakan dengan sebaik-baiknya, mesti masih ngomong sama yang muda, hati-hati, jangan sampai seperti kita ya. Kita ini dulu belum gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, pasti ada masa dulu nyesel pernah gini, ada waktu luang tidak digunakan, ada lalai dan sebagainya. Sampai seperti itu keadaan seseorang ketika sudah mencapai masa tuanya. Maka kalau kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, kesempatan masa muda, maka gunakan kesempatan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Kanu yasbiquna syabab fi sa'i ila Allah, padahal mereka ini orang-orang yang mengatakan semacam itu lebih amal taatnya daripada para pemuda-pemuda tersebut. Wal jiddi wa tashmir fi taatih, mereka itu begitu semangatnya, mereka itu begitu giatnya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dilakukan oleh para pemuda. Mereka masih mengatakan demikian, mengusahakan supaya orang-orang pemuda ini tidak lalai dengan waktu yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yantaqilu ashab min hali syabab ila halatil quhulah, wa fi hadzal hal istiwa'ul umri wa bulughil ashad. Kemudian setelah masa muda, berlalulah masa muda sampai masa al-quhulah. Al-quhulah itu ya masa umur 40 tahun lah ya, kurang lebih masa umur mencapai umur 40 tahun. Nanti ada masa tua sendiri. Al-quhulah masa al-quhulah itu masa umur 40-an tahun ya. Itu adalah masa di mana seseorang itu sudah mencapai kematangan ya. Mencapai usia yang matang sudah. Waqad kasama Ibnu Jauzi al-umrah ila khamsati mawasim faqala. Ibnu Jauzi telah membagi waktu umur kita di dunia ini menjadi 5 bagian. Ya, beliau mengatakan al-musimul awwal as-siba. Masa pertama ya, itu adalah masa anak-anak ya. Masa anak-anak itu wahwa ila ayablughal insanu 15 sanah. Masa umur hingga usia 15 tahun ya. Masa umur sampai 15 tahun itu adalah masa baligh ya. Mencapai usia 15 tahun masa baligh. Nah, dari awal lahir sampai usia 15 tahun itu masih dikatakan masa anak-anak asyiba ya. Kemudian yang kedua, asani asyabab ya, masa muda. Setelah masa 15 tahun berlalu, ini melanjutkan masa yang berikutnya adalah masa muda. Wahwa ila ayablughal insan 35 sanah, sampai umurnya 35 tahun ya, itu sudah dianggap selesai masa mudanya ya, masa mudanya selesai. Wasalis al-quhulah, yang ketiga adalah masa al-quhulah. Al-quhulah ini wahwa ila ayablughal insan 50 sanah, sampai pada usia 50 tahun ya. Al-quhulah itu sampai usia 50 tahun. Warrabi asyaykhukhah, yang kelima sudah masanya adalah masa tua ya. Masa tua wahwa ila ayablughal insanu 70 sanah, sampai usia 70 tahun. Dari usia 50 tahun sampai 70 tahun. Wal khamis al-kibar wahwa ila akhirul umur intaha bima'na, dan yang kelima yaitu setelah masa 70 tahun dikatakan al-kibar al-haram ya, sudah usia sangat lanjut ya, lebih daripada 70 tahun sampai masa akhir hidupnya, itulah yang disebutkan oleh beliau jenjang masa umur ketika kita hidup di dunia. Sudah sampai di mana kita ya, kita yang muda, yang tua, atau bagaimana? Al-muhim, selama dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup di dunia, hayataka qabla mautik, hidup kamu sebelum datang masa mati kamu. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia, kesempatan umur, maka gunakan kesempatan umur ini dengan sebaik-baiknya sebelum datang masa kematian. Wa qasama ghayruhu minal ulama rahimahumullah taala al-umra ila garibin aw nahwi mimma zakarahu. Dan ulama-ulama yang lain juga membagi umur manusia ini ya sekitar dengan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Jauzi ya, entah itu 5 atau 4 dan lain sebagainya, masa-masa kurang lebih di dalam masa-masa tersebut. Wa ba'da bulughil ashad wastiwa'il umri yantadhiru minallah ityanul hukmi wal ilmi li ahlihi wa taghlibul inabah warruju' ila Allah 'alal 'abdi al-muwaffaq al-malahud bi 'ainillahi ta'ala. Dan sesungguhnya di masa-masa seperti ini al-quhulah 35 tahun, 40 tahun ya, itu adalah masa-masa di mana seseorang itu menanti datangnya hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, menanti datangnya ilmu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, sehingga orang itu kan lebih dewasa, lebih matang. Pemberian hikmah ilmu itu adalah masa-masa dari masa 40 tahun, 35 tahun, itulah masa-masa di mana seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa ini? Ya, bagi orang-orang yang dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang dapat perhatian dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Khusus bagi orang-orang tertentu akan mendapatkan ilmu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah, falamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan tatkala umurnya ini telah mencapai, istilahnya balagha ashuddahu, mencapai kuatnya, matangnya ilmu, matangnya waktu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala atainahu hukman wa ilma, kami berikan kepadanya hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami berikan kepadanya ilmu. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala, kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Artinya dari umurnya, masa kecilnya, masa mudanya berbuat baik, maka insyaallah ketika di masa usia 40 tahun akan diberikan hikmah oleh Allah, akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, dan tatkala telah mencapai usia matang dan mencapai usia 40 tahun, ya, 40 sanah, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah, maka mengatakan rabbi auzi'ni an ashkura ni'matika, ya Allah berikan kepadaku rasa syukur atas nikmat-nikmat yang kau berikan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya saya ini bisa beramal daripada amal-amal saleh yang engkau ridai. Wa ala ra'sil arba'ina min sinni Rasulillah awhallahu ilaih, dan dari masa 40 tahun maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa kenabian. Ya, masa kenabian itu adalah masa 40 tahun diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa arsalahu kafatan linasi basyiran wa nadhira, dan Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul bagi seluruh manusia, sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Itu kapan? Di usia 40 tahun. Sehingga dikatakan oleh para ulama, setiap para nabi dan para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sejak umur 40 tahun. 40 tahun itu masa matangnya seseorang, masa dapat hikmah, masa dapat ilmu. Bagi orang-orang yang dapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah masa umur 40 tahun, sehingga dikasih masa kenabian itu adalah umur 40 tahun. Kecuali dua, ya, kecuali dua dari para nabi dan para rasul yang sudah dikasih ilmu dan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala dari masa kecilnya. Yaitu siapa? Yaitu Nabi Allah Yahya alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Wa atainal hukma sabiyya, dan kami berikan hikmah itu dari masa kecilnya, sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan diangkatnya Nabi Allah Isa alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa taala itu umurnya sudah 33 tahun. Ya. Umurnya 33 tahun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebelumnya sudah mendapatkan titel sebagai seorang nabi dan rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan masa nabi-nabi yang lainnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya adalah 40 tahun. Tapi khusus kepada Nabi Allah Isa alaihi salam dan Nabi Allah Yahya alaihi salam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu sejak dari masa kecil mereka, masa muda mereka, sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Wa yakadu yatabayyanu fi hadha sin alladhi huwa sinul quhulah mal insan muradu bihi minal khair aw syarr wasalah aw al falah aw al fasad bi amaratin wa alamatin taluhu 'alal insan wa taghlibu 'alaihi. Dan dari masa al-quhulah ini, ketika umur 35 tahun, 40 tahun, sudah tampak bagi orang tersebut apa yang kemudian dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang tersebut. Apakah baik atau buruk, itu sudah terlihat. Kalau sudah sampai pada usia 40 tahun, orang ini ya khair ataupun syar sudah kelihatan. Ya. Dari masa usia 40 tahun, ya. Awil salah, awil fasad, orangnya itu baik, saleh atau rusak. Itu sudah terlihat dari masa umur 40 tahun dengan tanda-tanda yang tampak pada orang tersebut. Hatta idza balagan an innahu balagana annal insan idza balagal arba'ina wa lam yablig khairuhu wa syarruhu yamsahu syaitan wajhahu wa yaqul bi abi wajhun la yuflih. Hingga disebutkan dalam riwayat bahwa sesungguhnya seseorang itu ketika mencapai usia 40 tahun, namun keburukannya ini lebih banyak daripada ketaatannya, maka syaitan ini ngusap wajahnya sambil mengatakan, wajah yang tidak akan beruntung ini. Ya. Bi'abi wajhun la yuflih. Ya. Kalau sudah sampai usia 40 tahun, kemudian keburukannya lebih banyak daripada ketaatannya, maka syaitan ini kemudian ngusap wajahnya, ini bagian aku ini. Ya. Ini pengikut aku nanti yaumil qiyamah. Ya, bi abi wajhun la yuflih. Ya, dia bersumpah seraya mengatakan ini wajah yang enggak akan beruntung nanti yaumil qiyamah. Ya. Karena apa? Sudah sampai usia 40 tahun tapi ternyata keburukannya lebih banyak daripada ketaatannya, maka sudah bisa dipastikan selanjutnya ini buruk semua dan dikhawatirkan diakhiri dengan yang buruk. Ya. Kenapa? Karena seperti tadi, bahwa sesungguhnya seseorang selalu menanti-nanti masa taubat. Tunggu. Sesungguhnya jangan kita berharap, jangan kita ini menghayal. Ya. Bahwa nanti di masa usia 40 tahun, 50 tahun kita jadi waliullah. Ya, langsung. Kemudian kita langsung bisa istiqamah, berubah cepat. Nanti insya Allah saya akan ngaji terus setiap hari. Nanti insya Allah saya akan zikiran, duduk salawatan 1000 kali. Nanti insya Allah saya akan di masa seumur sekian, saya akan nangis terus di malam hari. Saya akan enggak tidur di malam hari, tahajud kepada Allah. Mimpi ini, ya, dan terus berhayal, ya. Kenapa? Ini kebiasaan, ya. Kalau sudah biasanya tidur, ya bakal tidur. Kalau biasanya sulit ngaji, ya bakalnya sulit ngaji. Jangan berharap kemudian bisa duduk 1 jam ngaji. Apalagi sudah masa tua-tuanya, sudah sakit encoknya, sudah sakit ininya, sudah sakit badannya, sudah sulit untuk netep 1 jam. Bakal, ya. Maka dikatakan bahwa seseorang itu gunakan kesempatan di masa ketika muda. Mau kebiasaan apa sih yang mau kita lakukan nanti di masa tua kita, sudah harus dibiasakan dari sekarang. Ya. Kita mau ngaji misalnya, mau kita katakan nanti saya mau ngaji satu tak hatamkan 1 bulan sekali, ya dari sekarang. Jangan tunggu nanti. Sekarang sudah 1/2 juz setiap hari. Sekarang sudah 3/4 juz setiap hari. Sekarang sudah mulai dibiasakan. Nanti saya mau zikiran banyak. Dari sekarang, bukan nanti. Ya, dari sekarang mulai zikiran. Nanti mau salat tahajud. Ya, dari sekarang, bukan nanti. Ya, kalau mau kok, ngomongnya kok nanti terus ya. Harusnya mulai dari sekarang dibiasakan untuk kemudian terbiasa. Mulainya sekarang sulit, nantinya terbiasa akan berikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelezatan di dalam ibadah dan diberikan kelezatan pula dalam meninggalkan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.